Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah a'azzakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah taala kita bisa berkumpul untuk membahas pelajaran bahasa Arab, ilmu yang sangat penting, ilmu alat yang berguna buat kita ya, apalagi kita sebagai mendakwahkan atau menyatakan diri sebagai thalabul ilmi atau thullabul ilm, maka tidak pantas apabila kita tidak menguasai bahasa Arab. Terlebih yang namanya zaman sekarang di mana kebutuhan bahasa Arab membaca fatwa-fatwa para ulama itu demikian mendesak sekali, sehingga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Tidak terasa kita sudah berjalan waktu. Ya, kalau kita tidak cepat sedikit-sedikit ya, kita setahun, dua tahun, tiga tahun tetapi belum bisa-bisa ya membaca bahasa Arab. Sehingga kita harus berusaha untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kembali membahas atau kembali mempelajari ilmu bahasa Arab. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pelajaran ke-10 ya. Terakhir itu tamrin 2 pelajaran 10 pada pekan yang lalu kalau enggak salah. Kita akan masuk pada pelajaran atau tamrin ketiga maksudnya. Bahasanya di pelajaran ke-10 ini berkaitan dengan isim dhamir ya, isim dhamir. Tetapi isim dhamirnya tidak semuanya itu dipelajari, maksudnya tidak dibahas ya. Hanya beberapa isim dhamir yang tertentu yang dibahas, seperti dhamir huwa, kemudian dhamir hiya, dhamir anta, dhamir ana, yaitu. Baik. Tamrin yang ketiga, latihan yang ketiga di situ perintahnya adalah had. Hati itu adalah kata kerja perintah, maksudnya datangkan ya. Hati khamsata as'ilatin. Datangkan 5 soal. Wa ajwibatin. 5 soal dan 5 jawabnya. Kal misalil ati, seperti contoh berikut. Contohnya sederhana, ini kalimat-kalimat yang biasa dipakai untuk percakapan ya. Aindaka qalamun? Jawabannya na'am, indi qalamun. Ya. Artinya apakah engkau memiliki pena? Ya, saya memiliki pena. Ya. Ini pertanyaan dan jawabannya adalah jawaban yang mengiyakan, membenarkan. Kalau nanti di tamrin 4-nya itu jawabannya peniadaan. Aindaka kolam, la ma indi kolam. Ya. Jadi tamrin 3 sama tamrin 4 sebenarnya bisa divariasi. Kalau yang ke-3 itu adalah jawabannya iya, kalau yang ke-4 jawabannya tidak. Ketika jawabannya tidak, ada tambahan ma di situ ya. La. Tidak, ma indi kolam. Saya tidak punya pena. Nah, coba antum latihan ya. Antum nanya, nanti sebelahnya jawab. Nanti yang ini nanya, tapi yang tidaknya satu-satu. Jadi supaya ngerti, salawatnya faham gitu ya. Antum nanya yang pertanyaannya, kemudian nanti antum jawabnya yang iyanya. Nah, nanti antum nanya lagi, nanti antum jawabnya yang tidak gitu. Coba gimana? Bebas. Bendanya bebas. Heeh. Jawabannya apa berarti? Ya, betul. Alhamdulillah ya. Aindaka kitabun? Naam, indi kitabun. Antum nanya. Nanya nanti antum jawabnya yang la. Aindaka kitabun? Yang lain, jangan kitab lagi. Misalnya bendanya yang lain, ganti misalnya aindaka miftahun kan gitu ya. Gitu. Benda, yang penting benda. Silakan. Boleh ya, pintu rumah atau babun. Ma indi babun. Yang muannas juga boleh, misalnya mobil boleh ya. Jadi ma indaka sayyaratun, kalau motor apa kan gitu. Jadi tadi jawabannya ma, atau pertanyaan a indaka babun, la ma indi babun. Antum mahi a indaka darajatun. Antum. Bagus. Lagi jawab pertanyaannya. Aindaka sa'atun? Heeh. La, ma indi sa'atun. Iya, antum tanya sama beliau, terus semuanya kebagian. Aindaka sayyaratun? Jangan aindika, aindaka. Aindaka sayyaratun? Ya, indi yang. Masya Allah, amin ya. Antum jawab, nanya sama beliau. Apa telur, apa anak, anak si lain ya, maksudnya kan si manusia enggak boleh, ini yang benda. Wah, masyaallah. Masjid ya, indah ke masjidun. Wakaf maksudnya. Maksudnya wakaf. Iya, tanya lagi. Iya. Ah iya. Antum tanya lagi. La ma indi daftarun ya. Terus terakhir antum? Aindaka darajatun. Tadi sudah belum sih? Sudah, dan nanya daraja yang lain. Aindaka baydatun. Aindi baydatun. Antum belum ya, nanya ke sini ya. Aindaka kursiyun. Indi kursiyun. Naam, indi kursiyun. Nah, seperti itu. Aindaka Fulusun. Iya. Nanti kalau jawabannya mesti lah itu. Aindaka fulus? Nah, ala ma indi fulus. Baik. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, tetapi sebenarnya itu adalah merupakan tanya jawab yang mesti dihidupkan gitu ya. Misalkan ketika menulis enggak ada pena, tanya, aindaka qalam ya akhi? Jadi aindaka qalam ya akhi? La, naam, indi kolam. Ha, yani ha huwa, ini dia. Ha huwa al kolam, hada al kolam. Tafadol, kan gitu misalkan ya. Dan sebagainya. Baik. Sekarang di situ ada gambar. Perhatikan ya. Ta'amal mayati, mayali. Perhatikan gambar berikut. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwasanya kata benda itu sangat mungkin untuk bergabung dengan domir ya. Di sini ada gambar rumah, yaitu baitun. Maka baitun itu kalau disambung dengan kata domir, ya maka bisa berbanyak banyak bunyinya. Di sini diantaranya baiti, baituka, baituhu, baituha. Ya, hanya empat. Padahal kalau disambung dengan domir tidak hanya empat, tapi ada berapa? 14 kan ya. Seperti dalam kita pelajaran sharaf itu kan dari mulai baituhu sampai baituna. Baituhu, baituhuma, baituhum. Baituhu sudah ada di sini. Ya, kemudian baituha sini sudah ada. Baituhuma, baituhunna dan seterusnya. Iya, itu mudah insyaallah ya. Jadi ada baiti, ada baituka, ada baituhu, ada baituha. Iya. Sekarang pada tamrin 5 perintahnya adif sandarkan. Tempelkan maksudnya al asma al atiyata. Kata-kata benda berikut ini ya, ada beberapa kata benda sebelah kanan itu yang paling kanan. Ada kolamun, ada kitabun, sarirun, sampai yadun. Sandarkan kemana? Kepada domir, ilal mutakallim. Maksudnya domir yang orang berbicara, yaitu domir saya. wal mukhatabi, dan domir yang diajak bicara. Berarti apa? Yang ka, gitu ya. Wal ghaibi, berarti apa? Yang hi atau hu. Hu, gitu ya. Wal ghaibatu atau wal ghaibati, berarti apa? Ha. Kama, sebagaimana? Huwa, dia, ya. Muwaddahun, dijelaskan. Fil misali, dalam contoh. Jadi, perintahnya sekali lagi. Adif, tempelkan. Jadi yang namanya domir itu adalah ditempelkan dengan kata benda. Kalau ditempelkan dengan kata benda, maka dia bentuknya mudofun wa mudofun ilaih. Tempelkan kata-kata benda berikut ini kepada domir. Mutakalim. Jadi kalau misalkan baitun, jadi apa? Baiti. Ya, kalau misalnya mukhatab, jadi baituka. Kalau ghaib, jadi baituhu. Wal ghaibah, baituha. Kama huwa, sebagaimana dia, muwaddahun, dijelaskan fil misal, dalam contoh. Contohnya sekarang kita baca bersama-sama ya. Qalamun. Hadha qalami. Hadha qalamuka. Hadha qalamuhu. Hadha qalamuha. Baik. Nah, berarti yang bawahnya kitabun, ya, antum, dari sebelah kanan, itu dibaca semua. Nah, atau biar satu-satu ya. Antum, apa namanya, satu nanti ganti lagi yang domir mukhatab, domir ghaib, ghaibah. Silakan. Hadha kitabi. Ya, cukup. Antum, Mahi. Hadha kitabuka. Bagus. Antum, Mahi. Hadha kitabuhu. Ahsanta. Antum. Hadha kitabuha. Ahsan. Sekarang kata bendanya sarirun, tafadhol. Hadha sarirun. Iya. Terus, berikutnya? Hadha sarirun. Betul, terus? Hadha sarirun. Iya. Hadha sarirun. Iya, antum? Iya, hadha ismi. Itu kalau dipisah ya. Kalau dibacanya wasol itu hadha ismi. Ya. Tapi gak apa-apa. Maksudnya kita biar tahu asal-usulnya itu hadha ismi. Ya, gitu. Terus? Hadha ismuka. Betul, antum? Hadha ismuhu. Terus? Hadha ismuha. Betul sekali. Sekarang kata bendanya ganti mindilun. Hadha mindili. Ahsanta. Hadha mindiluka. Mindiluka, betul. Hadha mindilihi. Bukan mindilihi. Mindiluhu. Iya. Hadha mindiluhu. Terus satu lagi? Hada mindiluha, bagus. Kata berikutnya adalah ibnun. Ibnun di sini sama dengan ismun, dia wasol. Tapi enggak apa-apa dibaca secara terpisah dulu, secara terpisah dulu. Tafadhol. Iya, hada ibni, agak panjang dikit ya. Supaya jangan sampai seolah tidak ada ya-nya gitu. Kalau ada ya-nya itu harus dibaca panjang sedikit. Hada ibni gitu. Atau kalau wasol, cara baca yang betulnya adalah hada ibni. Terus ahi. Betul. Terus? Hada ibnuha. Betul. Hada ibnuha. Ahsanta, betul. Kata berikutnya, awas hati-hati ya. Jangan terlena gitu. Ini katanya adalah sayyaratun. Nah, gitu. Jadi hadihi, iya betul. Hadihi. Jangan pakai hada. Hadihi. Hadihi sayyaratun. Sayyarati, betul. Sayyarati. Betul, sayyarati ya. Ini mobil saya. Antum, Ahi? Hadihi sayyaratuka. Betul sekali. Antum? Hadihi sayyaratuhu. Betul. Hadihi sayyaratuha. Betul, ya. Kalimat atau kata berikutnya adalah miftahun. Tafadhol. Hada. Hada? Tahi. Miftahi. Ya, hada miftahi. Terus? Betul, miftahuka. Hada miftahuhu. Iya, hada miftahuhu gitu ya. Atau miftahuhu gitu aja, jangan dipanjangin. Hada miftahuhu. Terus? Hada miftahuha. Iya. Kata berikutnya adalah yadun. Tafadhol. Nah, masyaallah ya. Apa cermat sekali. Ketika kata yadun, jangan lupa itu adalah digolongkan mu'annas karena dia berpasangan. Maka kita mengucapkannya kalau ini tanganku hadza yadi. Tidak ditasdid. Oh iya masyaallah, santai. Jazakallahu khair. Hadhihi yadi gitu ya. Hadhihi yadi, ini tangan saya. Antum akhi? Hadhihi yaduka. Betul. Antum? Hadhihi yaduhu. Betul. Hadhihi yaduha. Betul. Hadhihi yaduha, ini tangannya. Satu ya maksudnya ya, tangannya, satu tangan. Ini satu tangannya. Baik. Tamrin berikutnya adalah Iqra, baca. Maka kita baca bersama-sama. Di sini perbedaan penggunaan kepemilikan ya. Ada li sama inda gitu. Ya. Ada huruf li. Li itu ya huruf jar dia. Tapi ini untuk akil, untuk manusia. Tapi juga bisa sih dengan wiwiri akil juga bisa. Tetapi yang apa dominannya, yang aglabnya itu yang akil. Satunya adalah inda, gitu ya. Apa namanya, untuk benda inda. Nah, kalau inda ini khusus untuk benda. Di sini apa namanya, masalah kepemilikan manakala dengan kata li atau la. Dibacanya ima li atau la. Kita baca ya. Li laka lahu laha. Li laka lahu laha. Li ukhtun wahidatun. Li ukhtun wahidatun. Maksudnya apa? Saya punya seorang saudari perempuan. Saya memiliki satu orang saudari gitu ya. Satu orang saudara perempuan. Li ukhtun wahidatun. Saya punya satu orang saudara perempuan. Saudari perempuan. Dua. Alaka ahun. La mali ahun. Apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Apakah kamu memiliki saudara ya, yang laki-laki maksudnya? Tidak. Saya tidak punya saudara laki-laki. Nomor tiga. Ukhti laha tiflun saghirun. Ukhti laha tiflun saghirun. Artinya, saudara perempuan saya atau saudari perempuan saya memiliki anak kecil. Memiliki anak yang masih kecil. Ukhti, saudari perempuan saya memiliki, dia memiliki gitu ya, atau mempunyai anak yang masih saghir gitu ya. Tiflun ya, ini masih balita. Nomor 4. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Agak kaku ya begini ya. Kita ulangi. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Ya. Teman seangkatan saya, dia memiliki satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan. Nah itu. Nah, apa namanya? Tadi saya mana ya? Hadhihi yaduha, sampai sini, sampai antum ya. Oh iya. Misalnya pertanyaan kepada antum misalnya, alaka ukhtun? Naam. Naam. Satu orang misalnya. Wahidatun, iya. Itu kalau yang naam. Kalau antum akhi misalnya, yang tidak ya misalnya, alaka ukhtun? La mali ukhtun. La mali ukhtun, iya. Misalnya antum akhi, alaka ammun? Am ini paman ya, paman dari pihak bapak. Misalkan jawabannya naam gimana? Naam. Naam. Nah, misalnya naam. Alaka ammun? Apakah memiliki paman? Naam li. Enggak pakai. Li ammun. Iya, sama seperti ini. Ada enggak di sini? Enggak ada ya. Ya sama yang sebelumnya. Iya, dengan yang indaka itu. Kalau di sini memang di sini contohnya alaka akhun la. Kalau naam ya langsung saja naam li. Naam li ammun. Iya. Antum mahi misalnya alaka khalun, paman tapi dari pihak ibu. Alaka khalun. Antum. Iya, jawabannya la. La mali akhun. Khalun. La mali khalun, iya. Antum mahi misalnya alaka sodikun, apakah kamu memiliki teman? Naam li sodikun, iya. Antum misalnya, alaka misalnya waladun. Naam li waladun. Antum akhir misalnya alaka bintun. Nah, padahal anaknya satu ya. Iya. Berarti apa namanya? Iya. Nah, itu kalau pertanyaannya. Al-muhim ya, penggunaan kata la atau li di situ untuk orang. Nah, di situ ada tanda kurung. Naqulu indi kitabun. Naqulu kita mengatakan indi kitab. Saya punya satu kitab. Wa naqulu dan kita mengatakan untuk membedain ya. Li akhun, saya punya satu orang saudara. La naqulu, jangan kita mengatakan atau tidak kita mengatakan indi akhun. Nah gitu. Ini fushahnya seperti itu. Jangan kalau untuk orang pakainya indi. Intinya itu aja. Kalau tadi tanya masalah pertanyaan alaka akhun, alaka waladun, alaka bintun, alaka zaujun, alaka zaujatun, dan seterusnya ya, tinggal kalau misalnya kita kembangkan ya, misalnya apa namanya, kalimat yang lain kayak ini, ukhti laha tiflun saghirun ya, ahi lahu ya, kalau misalnya ahi lahu ya, misalnya zaujatun jadidatun misal ya, gitu. Ya semangat. Kemudian misalkan lagi abi lahu ya, misalkan waladun wahidun. Bapak saya memiliki satu anak, wa huwa ana, kan gitu ya. Yaitu saya sendiri. Nah, misalkan. Itu pengembangannya. Zamili, teman saya, lahu ahun wa ukhtun. Zamili lahu apa namanya? Abun masyhurun atau abun kabirun, misalkan gitu ya. Dan seterusnya. Jadi itu mengembangkan sendiri saja intinya. Nah sekarang yang tamrin 7 itu berkaitan dengan ma'a. Ya, ma'a. Ma'a itu di sini hukumnya adalah dia sebagaimana mudhof wa mudhofun ilaih. Ya, kita baca ma'a. Fungsi ma'a gitu ya. Artinya ma'a di sini mengkasrohkan kata benda berikutnya. Nomor 1, kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Tadi sampai mana? Sampai antum ya? Apa artinya? Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Apa artinya? Ma'a, oh iya, barangkali lupa, ma'a itu artinya bersama. Bersama. Ya. Berarti kalau kharaja Hamidun ma'a Khalidin, Hamid sudah keluar bersama Khalid. Khalid nama orang. Ya, jadi itu mengkasrokan kata benda berikutnya. Ma'a Khalidin. Baik. Kemudian yang 2 kita baca. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Antum akhi apa? Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Artinya apa? Dokter itu pergi bersama insinyur. Betul. Dokter itu telah pergi bersama insinyur, ya. Ini kebetulan fiilnya fiil madhi semua. Kharaja telah keluar, zahaba telah pergi. Baik, nomor 3. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Apa arti akhirnya? Artinya apa? Jalasal mudiru mudarrisu ma'al mudiri. Artinya apa? Iya, guru itu telah duduk bersama kepala sekolah, ya di sampingnya. Baik. Man ma'aka ya Aliyu? Man ma'aka ya Ali? Ma'i zamili. Ma'i zamili. Iya. Apa artinya? Man ma'aka ya Aliyu? Ma'i zamili. Siapa yang bersamamu ya Ali? Ah? Yang bersamaku sedangku. Iya. Siapakah yang bersamamu wahai Ali? Bersama saya, bersama saya, bersama aku, teman saya, kan gitu ya. Ma'i zamili. Aminatu ma'aha zaujuha. Aminatu ma'aha Apa artinya? Aminatu ma'aha zaujuha. Iya, Aminah yang bersamanya adalah suaminya. Yani Aminah bersamanya suaminya. Baik. Kharaja abi minal baiti. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu? Man kharaja ma'ahu? Kharaja ma'ahu ammi. Kharaja ma'ahu ammi. Iya, ini agak panjang. Apa hi? Kharaja abi minal baiti. Ah, masa ke itu min itu dari bukan ila telah, dan juga bukan artinya telah pergi, kharaja telah keluar. Kharaja abi minal baiti berarti betul. Siapa yang sudah keluar bersamanya? Kharaja ma'ahu ammi. Telah keluar bersamanya pamanku. Iya, telah keluar bersamanya pamanku. Nah, ya gitu ya. Antum lagi misalkan ini kalimat dari Anna. Sebenarnya konsepnya dari sini saja, dari 6 kata ini. Misalkan apa artinya kharaja Zainabu ma'a Aisyata? Apa artinya? Kalau kharaja bukan pergi. Keluar. Ada yang salah. Bukan kharaja ya, harusnya kharajat. Kharajat Zainabu ma'a Aisyata. Tapi memang di sini belum dikenalkan kata kerja yang muannas. Kita ulangi lagi, misalkan antum mahi ya. Kharaja misalkan at-tajiru ma'a al-imamu, ma'al imami. Kharaja at-tajiru ma'al imami. Bapak imam, iya bapak imam, betul. Misalkan antum kalimatnya misalnya zahabat talibu ma'a abihi. Iya, pelajar itu telah keluar bersama ayahnya. Antum misalkan jalasa alwaladu ma'a ummihi. Iya. Antum mahi man ma'aka ya Muhammadu. Siapa yang bersama Muhammad? Man ma'aka ya Muhammadu. Apa artinya? Man ma'aka ya Muhammadu misalnya. Sama dengan yang di situ, hanya namanya aja dirubah, yang aliyu jadi siapa? Bersama siapa? Bersama siapa? Bersama siapa engkau? Man ma'aka man ma'aka ya Ali? Siapa yang bersamamu? Siapa yang bersamamu Muhammad? Wahai Muhammad. Nah, iya. Kemudian jawabannya ma'i ustadi. Ma'i mudarrisi atau ustadi. Bersama saya. Bersama saya. Ustadi. Bersama saya ustadi. Guru saya. Gitu ya. Juga ketika misalkan di telepon, ya, apa namanya, ada kedengeran misalkan, itu tanya, man ma'ak, siapa orang yang bersamamu? Karena misalnya kita nanya gitu ya. Nah sekarang, antum masih kebagi, contohnya adalah, kharaja zamili, minal mustashfa. Apa artinya? Kharaja zamili minal mustashfa. Apa artinya? Kharaja zamili. Minal zamili itu teman satu angkatan. Teman saya. Iya, teman saya juga bisa. Kharaja zamili minal mustashfa. Apa artinya? Teman saya. Keluar dari perpustakaan. Bukan, al-mustashfa bukan perpustakaan. Rumah sakit, iya. Kharaja zamili minal mustashfa. Nah, sekarang pertanyaannya, man kharaja ma'ahu? Man kharaja ma'ahu. Siapa yang telah keluar? Betul, siapa yang telah keluar Man kharaja ma'ahu. Siapa yang telah keluar bersamanya? Bersama siapa? Bersama temannya. Iya, teman saya tadi. Nah, kan zamili. Kharaja atau kharaja zamili minal mustasfa. Teman saya telah keluar dari rumah sakit. Man kharaja ma'ahu? Bersama siapa yang keluar bersamanya, bersama teman saya itu? Nah, jawabannya antum kharaja ma'ahu tabibuhu. Dokternya, iya. Kharaja ma'ahu tabibuhu. Dokternya siapa? Teman saya. Dokternya teman saya itu. Jadi kita sedang nyeritain gitu. Lagi nyeritain teman saya. Kharaja zamili minal mustasfa. Man kharaja ma'ahu tabibuhu. Sama seperti ini konsepnya. Sama dalam nomor 6. Baik, sekarang tamrin 8. Sedikit lagi, ini kita menyelesaikan pelajaran ke-10 ya. Ya. Di sini masih menjelaskan tentang kepemilikan. Bahkan ini menerangkan di tamrin 4 lebih penjabarannya ya. Kalau di tamrin 4 itu cuma sedikit. Baiti, baituka, baituhu, baituha. Sekarang di kata-kata yang lainnya. Ya. Tetapi di sini agak beda sedikit ya. Yaitu apa? Ketika kata abun sama akhun. Ada perbedaan. Ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Muncul wawunya. Ya, muncul wawunya. Karena memang kata abun sama akhun ini kata yang khusus. Ya. Kata abun sama akhun. Itu ketika disambung sama kata benda. Dia itu ada hukum yang baru. Atau ada sedikit perubahan. Yaitu muncul wawunya. Kalau yang selain ini enggak ada masalah. Ya. Kata abun ya. Bapak. Ini kalau mufrad abun. Kalau mufrad tunggal. Akhun juga seperti ini. Tunggal. Sebenarnya ada 5 sebenarnya ya. Yaitu apa? Abun, akhun, hamun. Nah, hamun. Kemudian famun. Nah, famun sama du. Ini sebenarnya ada 5 sebenarnya. Namanya Asmaul Khomsah. Isim-isim yang 5. Artinya apa kalau abun bapak? Nah, kalau akhun apa? Saudara. Saudara laki-laki. Ini khusus. Kata-kata benda ini khusus. Kalau hamun apa? Ini ipar. Nah, ipar. Ini ipar. Ini saudaranya apa? Kakak atau adiknya istri. Atau suami ya. Hamun ini mulut. Nah, mulut. Kalau du itu yang memiliki. Yang memiliki itu, yang memiliki. Nah. Asmaul Khomsah disebutnya dengan yang ini yang lima ini namanya Asmaul Khomsah. Asmaul Khomsah, isim-isim yang lima. Ini agak memiliki keistimewaan ketika dia bersambung sama isim. Kalau abun itu maka dia contohnya abuka. Nah, ada muncul wawunya, abuka. Bapakmu abuka. Kalau akhun enggak bisa akhuka tapi akhuka. Gitu. Ini khusus di sini. Nanti kalau belajar nahwu itu akan ketemu ini. Kata-kata benda ini akan ketemu. Kalau hamun hamuka. Ya, kalau sudah bersambung sama kata benda. Kalau mufradnya kayak gini, kalau mufradnya. Ya abun, akhun, hamun, famun. Kalau famun itu fuka, mulutmu, ya. Kalau du tetapi dia harus bersambung. Misalnya du malin, yang memiliki harta, du malin. Nah, ini semuanya sama, idhofah, mudhofah, mudhofun ilaih. Ya. Kalau selain ini tidak ada hukum seperti ini. Baitun, kitabun, terus masjidun, sayaratun, waladun, ummun, ya. Kemudian apa namanya darrojatun, kolamun, ya dan seterusnya itu tidak seperti ini. Hanya ini saja yang terjadi hukum seperti ini. Ada wawunya. Di sini ada 2 tapi anda tambahkan 3. Hanya sekedar tahu aja atau sebagai menambah wawasan. Ya itu kalau misalkan mufrad tunggal maka dia tidak ada wawunya. Tapi kalau sudah digabung maka dia muncul wawunya. muncul wawunya, ya gitu ya. Jadi kalau abuka bapakmu, ahuka saudaramu, hamuka iparmu, fuka mulutmu, zumalin yang memiliki harta. Ya, itu. Terus istimewanya lagi apa? Ketika dia bersambungnya dengan domir mutakalim, yakni yang semilikan, itu gugur lagi asmal khamsahnya, gugur. Jadi dia ketika mufrad dan bersambung sama domir mutakalim, itu asmal khamsahnya gugur, tidak berlaku. Jadi berlakunya kalau selain mufrad dan selain kalau yang bersambung dengan domir mutakalim. Ketika bersambung dengan domir mutakalim, domir ana, wawunya enggak ada, hilang. Jadi gugur lagi, tidak berlaku lagi asmal khamsahnya. Baik, kita baca aja. Yang penting sekarang ini adalah polanya seperti ini ya, sama arti. Kalau nanti penjabaran ini lebih luasnya nanti kalau pelajaran nahwu insyaallah. Juga nanti juga dibahas. Lama-kelamaan juga nanti di buku ini di jilid keberapa dibahas. Akan sampai insyaallah ya. Kita baca. Baitun baituka baituhu baituha baiti. Abun abuka abuhu abuha abi. Ya. Ahun ahuka ahuhu ahuha ahi. Ya. Menerjemahkannya seperti biasa ya. Rumah. Baitun kan sebuah rumah. Rumahmu, rumahnya, rumahnya, rumah saya. Tapi nyanyanya itu harus pahamnya kemana, nyalaki-laki samanya perempuan. Bapak, ya seorang bapak. Bapakmu, bapaknya, bapaknya, bapakku. Bapak, bapakmu, bapaknya, laki-laki, bapaknya, perempuan, bapak saya. Saudara, saudara laki-laki. Saudaramu, saudaranya, saudaranya, saudaraku. Ya gitu ya. Jadi kalau selain ini itu tidak ada muncul ada wawu, tidak ada. Ya. Jadi kalau kata baitun itu sebagai contoh. Misalkan mindilun misalnya, ya tinggal mindilu, mindiluka, mindiluhu, mindiluha, mindiluha, mindi, mindili kan gitu ya. Gitu. Tadi sampai mana tadi? Yang khoro jamahu tabibu ya, berarti antum ya. Iya. Misalkan apa namanya kucing. Kucing. Kucing kucingmu, kucingnya, kucingnya, kucing saya. Gimana? Iya. Kitun. Heeh. Kitunuka. Masa jadi kitunuka? Nonnya jadi muncul dari mana itu? Kitunuka. Gitu. Kitun, kituka. Kituhu. Kituha, kiti, ya gitu ya. Iya kata Chris. Nah sekarang antum ahi kitabun. Iya bagus. Antum ahi misalnya komisun. Iya. Iya. Terus antum misalnya misalnya mudarrisun. Iya, mudarrisi. Kemudian antum misalnya ummun. Iya, betul. Antum misalnya hisanun. Hisanuka, hisanuhu, hisanuha, hisani. Iya, hisani. Ya. Bagus. Nah, sekarang kita akan praktek membaca dari penerapannya. Ya, tentang domir-domir saya, kemudian ghaib, ghaibah dan mukhatab. ya. Tafadhol lagi nomor 1 antum baca, nanti sebelahnya menerjemahkan. Nanti baca gitu ya. Iya. Baca terjemahkan, bahasa Arabnya terjemahkan seperti itu. Sedikit cuma 6 kok. Tafadhol. Ini latihan baca kitab Gundul insyaallah. Bagus sekali. Abi wa ummi fil baiti. Masyaallah ya. Tanpa ada harokat. Ya walaupun nahunya bagaimana, irbnya belakangan nanti, yang penting dari konsep atau pola-pola itu bisa baca. Abi wa ummi fil baiti. Itu sudah betul, sudah. Artinya sudah setengah dari ilmu itu sudah kita kuasai, tinggal kaidah nanti kan gitu ya. Artinya apa? Abi wa ummi fil baiti. Iya, bapakku dan ibuku di rumah, ya. Bapaknya siapa kan harus dijelasin. Bapakku dan ibuku di rumah, bagus. Di rumah itu. Antum nomor 2 bahasa Arabnya, iya. Tafadhol. Aina abuka ya Hamidul. Nah, dari situ sudah pernah disampaikan kalau ada harfun nida, ya, maka katanya itu tidak boleh tanwin. Nama orang itu tidak boleh tanwin. Ya Hamidu harusnya. Aina abuka ya Hamidu. Yang panjang itu haknya, bukan mimnya. Ya Hamidu. Aina abuka ya Hamidu. Ah, gitu. Ahsan, betul. Dalaba ila ilas suki. Betul. Aina abuka ya Hamidu zahaba ila suki. Apa terjemahannya? Aina. Kalau berkaitan dengan ya bisa enggak apa-apa. Kalau belum tahu bisa dikatakan di mana. Kalau mau diterjemahkan kemana lebih tepat lagi. Lebih tepat lagi. Kemana bapakmu? Bapaknya? Bapaknya. Betul, bapakmu. Di mana kemana bapakmu wahai Hamid? Iya, betul. Dia pergi ke pasar. Iya, dia telah pergi, ke pasar, iya. Di sini kita masih memakai fi'il madhi semua. Jadi diartikannya telah ya. Antum baca bahasa Arabnya nomor 3. Ya, terjemahnya sudah betul, alhamdulillah. Nomor 3-nya apa? Ahuka tabibun. La huwa mudarrisun. Ah, iya betul. Bacanya sudah betul. Saudara kamu seorang dokter. Dia seorang guru. Bagus sekali. Nomor 4. Aku fir yadi. Aku ha fit ta'ifi. Wa abu ha fil madinati. Masih nyambung di munawarahnya itu. Fil madinatil munawwarati. Iya. Betul. Zainabu fir yadi, ahuha fit ta'ifi wa abuha fil madinatil munawwarati. Terjemahnya? Zainab fir yad. Dan bapaknya Zainab, bapaknya dia. Di Madinah Al-Munawwarah. Iya, gitu ya. Betul. Antum bahasa Arabnya nomor 5. Betul. Jawab terjemahannya betul. Ada talibu. Abuhu wazirun. Wazirun. Wa abuhu tajirun kabirun. Tajirun kabirun. Iya, betul. Hadza talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Bahasa Indonesianya terjemahnya apa? Akhuna, tafadhal antum. Hadza talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Yang susah apa? Mungkin yang susah wazir. Wazir itu menteri. Iya, yang lainnya sih soalnya gampang. Nah, ini. Bedakan kalau hadza talibu sama hadza talibu. Nah, sudah pernah disampaikan itu nanti mempengaruhi arti ya. Kalau ini, nah itu berarti pakainya hadza talibun. Tapi ini hadza talibu. Nah itu beda. Iya, pelajar ini gitu. Menteri. Pedagang yang besar. Iya, betul. Pelajar ini bapaknya menteri. Bukan. Ya betul kan? Pelajar ini ya. Bapaknya dia itu menteri, ya. Berarti yang menteri anaknya. Bukan berarti pelajar ini bapaknya menteri bukan anaknya jadi menteri, bapaknya jadi masih jadi pelajar terus. Kebalik ya. Memang anaknya lebih tua kan enggak mungkin. Itu kalau memahaminya di sisi lain ya. Sisi lain pelajar ini bapaknya menteri. Ini menteri masa jadi anaknya. Masa anaknya lebih pintar dulu, cerdasnya luar biasa berarti ya. Fahuhu tajirun kabir, dan saudaranya pedagang yang besar ya. Baik, terakhir nomor 6, antum akhi nomor 6 baca. Iya. Iya. Iya, betul. Bagus sekali. Jawab bacanya. Zahaba akhi ilal madrasati wa zahaba abi ilal jami'ati. Artinya apa? Awas di situ. Kalau menerjemahkannya nya itu berarti pakainya ghaib atau ghaibah. Tapi di sini mutakallim berarti saya, bukan nya, tapi saudara laki-laki saya. Apa zahaba akhi? Betul. Ilal madrasah. Pergi ke sekolah. Universitas, ya gitu ya. Saudara laki-laki saya telah pergi ke sekolah dan bapak saya telah pergi ke universitas. Ya, alhamdulillah lancar. Ya, kita baca bersama-sama. Abi wa ummi fil baiti. Aina abuka ya Hamidu? Aina abuka ya Hamidu? Zahaba ila suqi. Ahuka tabibun? Ahuka tabibun? La huwa mudarrisun. Zainabu fil riyadi. Zainabu fil riyadi. Akhuha fil ta'ifi. Akhuha fil ta'ifi. Wa abuha fil madinatil munawwarati. Wa abuha fil madinatil munawwarati. Iya. Hadha talibu abuhu wazirun. Hadha talibu abuhu wazirun. Wa akhuhu tajirun kabirun. Zahaba akhi ila al-madrasati. Zahaba akhi ila al-madrasati. Wa zahaba abi ila al-jami'ati. Wa zahaba abi ila al-jami'ati. Baik. Sekarang langsung tamrin 9 itu langsung baca aja. Sampai mana tadi? Antum ya. Berarti antum satu baris baca aja semua. Satu baris itu dari kanan sampai kiri semua di baris. Nanti apa namanya yang berikutnya baris kedua. Tafadhol. Iya. Iya. Iya. Nah ini contoh-contoh nama-nama yang menggunakan tanwin. Nah, nanti yang bawahnya itu enggak pakai tanwin. Ketika ada ta marbutahnya pada nama laki-laki. Bacanya gimana? Antum ahi? Iya. Iya. Iya. Nah di sini walaupun namanya laki-laki, tetapi ada tamar butohnya dan dia itu tidak ditanwinkan. Kalau yang tidak pakai tamar butoh itu hampir seluruhnya bertanwin. Ya, misalkan Zaidun, Aliun, Muhammadun, ya, kemudian Amrun, ya, Hamidun dan seterusnya. Adapun yang ini itu tidak ditanwinkan. Contohnya Hamzatu, Usamatu. Kalau itu nama perempuan, nama perempuan sih hampir seluruhnya itu tidak ditanwinkan kecuali yang tidak ada tamar butohnya dan itu sedikit sekali, sangat sedikit ya. Baik. Nah sekarang prakteknya, perintahnya Iqra, bacalah al asma al adiyata, nama-nama di bawah ini atau berikut. Wadbit, ya wadbit itu dan tegaskan. Tentukan awakhiroha, harokat di akhirnya. Ini itu yang penting itu. Yang terpenting itu ketika kita berkata-kata, ya kadang-kadang suka malas ya, selalu disukun. Padahal itu menunjukkan kualitas seseorang, ilmunya itu ketika dia membaca dengan menentukan harokat akhir. Ya apakah A, apakah I, apakah U, apakah sukun. Itu harokat gak banyak sih, 4. Tapi dari gara-gara 4 ini jadi masalah, iya gitu. Iya, jadi perdebatan ulama, ikhtilaf ulama itu nanti antum akan rasakan. Gara-gara 4 harokat padahal. apakah A, apakah I, apakah U, apakah sukun. Itu jadi berantem atau jadi perdebatan yang sengit bahkan gitu ya. Taib. Kita harus membiasakan dari sekarang supaya kita menghormati atau mengangkat ya kualitas seorang penuntut ilmu. Baik. Antum mahi kalau ini karena latihan ganti-ganti aja ya. Antum satu orang satu nama. Silakan. Dibaca. Iya, dibaca. Khalidun. Bagus. Antum? Hamzatun. Betul, bagus. Ammarun. Iya, terus? Antum mahi apa ini? Annasun. Sinnya enggak ditasdid, tidak ada tasdid di situ. Biasa saja. Anasun. Iya, Anasun. Iya, Anas. Ya namanya Anas. Terus? Muawiyatu. Betul? Antum? Betul. Terus? Iya, betul. Ini sudah ada di atas ya, ada contoh di atas kan? Terus? Bukan Ikromah itu. Ikrimah, iya. Ikrimah tuh ya. Terus? Abbasan. Berikutnya? Anas. Iya, terakhir? Tolhatu. Iya. Nah, itu pas satu ya. Dari awal ke akhir lagi, kata awal lagi. Terakhir di sini al-kalimatul jadidah, yakni al-mufradat atau kosakata. Az-zamilu apa artinya? Teman satu angkatan, satu lifting. Az-zauju suami, ya. Wahidun satu, ya. Fatan pemuda, seorang pemuda. Ini laki-laki ya. Fatan ini seorang pemuda. Ma'a bersama. At-tiflu anak kecil ya yang masih balita. Al-Kuwait itu negeri ya, negeri Kuwait. Terakhir al-lughatu yakni bahasa. Alhamdulillah kita menyelesaikan di pelajaran ke-10 dan insyaallah kita akan bersambung lagi pada kajian mendatang pada pelajaran yang ke-11 ya. Pelajaran yang termasuk sudah mulai dilepas atau sudah mulai meningkat wacananya itu sifatnya cerita ya, cerita di situ nanti kita akan merasakan ternyata gampang gitu ya, ternyata gampang dan kita harus berani baca kitab gundul, harus berani menyampaikan dan juga mengolah kata gitu insyaallah. Baik. Nanti insyaallah kalau ada pertanyaan kita tutup saja dulu ya agar majelisnya lebih bebas. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman wa naktafi bihadzal qadri insyaallah. Sanwasil insyaallah fil liqa'il qadim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.